أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. بركات الإمام سعد رحمه الله. فإن تولوا kalau seandainya kalian berpaling, amma da'utukum ilaih, dari apa yang aku bawa kepada kalian, faqad ablaghtukum, niscaya aku sudah menyampaikannya kepada kalian, ma ursiltu bihi ilaikum, dari apa yang aku diutus dengannya untuk menyampaikan kepada kalian. Falam yabqa 'alayya tabi'ah min sya'nikum, sehingga tidak ada tersisa lagi pada diriku urusan kalian. Wa yastakhlif rabbi qawman ghairakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti satu kaum selain kalian. Yaqumuna ibadatihi wa la yushrikuna bi syai'a, yang mana mereka menegakkan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Wa la tadurrunahu syai'a, فإن ضررتم إنما يعود عليكم فالله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. Dan kalian tidak akan bisa memudaratkan Allah sedikit pun, karena dararakum, darornya kalian, bahayanya kalian kembali kepada diri kalian sendiri. Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, la tadurru ma'siyatul 'asin, tidak akan membahayakan oleh maksiatnya seseorang yang bermaksiat, siapapun dia. Wala tanfa'uhu ta'atul muti'in, tidak bermanfaat juga taatnya orang-orang yang taat, ya, sebanyak apapun, sehebat apapun, tetap tidak akan memberikan manfaat kepada Allah daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha, barang siapa yang berbuat amalan saleh, maka untuk dirinya sendiri. Waman asa'a, sebaliknya bagi siapapun yang bermaksiat, berbuat jelek, berbuat buruk, maka dirinya sendiri yang menanggungnya, dirinya sendiri yang menanggung kembali kepadanya. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz, sungguhnya Rabbku maha menjaga atas segala sesuatunya. Ini tugasnya para anbiya seperti disampaikan, dan betapapun hebatnya seorang hamba, tidak akan bisa membahayakan Allah. Betapa hebatnya orang yang taat pun tidak akan memberikan manfaat kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sungguhnya Rabbku Maha menjaga atas segala sesuatunya yang ada di langit maupun di bumi. Allah yang menjaganya, Allah yang mengaturnya. Naam, atas segala sesuatunya. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.